geus dianggeun nyebut juragan. Akang gitu kumaha eta teh tadi poho? Cenah tadi rek ngajak jalan-jalan, puter-puter kota. Oh nya, poho. Ya tuh, ayo rek kana naon, kana mobil, rek kana motor. Aduh. Cik, atuh geus jadi urang imah mah pang mamawa gencai ka dieu. Kehilap sekedapnya. Alah. Pamajikan geulis. Awakna donto. Bitisna meuni. Eih, sugana moal aya we. Lamun katingali ti tukang, ah, geus lep dur lah. Hebat teh mah pokona mah. Ya, cai. Aloh. Lamun ditang euy kieu teh bakian atuh Omar. Ari atas di mana bakina? Itu tukangan lomari. Hilap kena sakali malah ke gampil ari parantos ngadua kalian mah. Alah. Seger. Aduh. Nikmatnya an. Tami dai. Ayo make coklat sakali mah tuh. Ngalaki kitu halabhab. Ari di Bandung malin halabhab. Halabhab. Ya. Ayo, ari kana motor? Mun kana motor lah. Ya. Ning kana motor atuh. Nya kelancing pageuh. Ingat sama zaman akang baheula. Kumaha kitu? Baheula zaman sok boboncengan, ngahajapan saku teh di bolongan. Ari maksada? Sukeun leungeun nyekelan sing pageuh. Ah. Pokona mah beres sagala rupana oge atuh. Ayo. Tinggali Mar, tinggal itu. Waduh, hebatnya. Tinggali lampu meni harerang gitu. Di mana? Itu tinggali itu tuh, di tengah jalan. Meni kararoneng kianya, Kang, ya? Toknya kalanan simpaga tuh. Nah, gitu. Hari itu naon, Kang, anu luhur? Nah, itu teh gedung, itu teh. Hotel. Hari itu nu paling ditu, gening anu jajarawakan. Lain jajarawakan, udah gang kaset. Ayo, kamana dia enak? Pokoknya mah jalan-jalan, we. Nyanyar separi di kota. Sok ceritakeun hayang naon kari nuduhkeun. Itu tuh, tudina kaca geuningan di jeroan kaca. Eta lase teh nu kitu teh. Tah eta di jeroan eta. Aya selop tuh, celop jangkung. Aduh, palay. Sok taroskeun sabaraha pangaosna. Ah, make kudu nanyakeun kumaha Akang we duit-duit ti Akang? Pikan. Tah, sok. Naon deui? Duh, Kang itu tinggali angguan misalnya kayak gitu. Hayang Angwan. Sok, pokona mah asal nyarita ku Akang moal burung teh di tedunan. Eh, henteu. Sok, naon deui? Ditabeng ku Akang mah asal. Asal naon? Engke uih ti dieu. Ah. Pokona mah mumpung eueuh si Karsi. Anu juga mana kitu pembantu Akang teh? Keur balik heula, dua poe. Yah. Ini janten kesempatan. Tuh tinggal itu tuhnya, itu bioskop tuh. Tuh, geningan tuhnya. Tuh, aduh, rame film lagi segala mah. Rek lalaju heula. Ya, tara tuman lalaju abi mah. Ari ngga sok ka mana wae. Ka sawah. Sok atuh terus ka mana deui? Bisi hayang naon tulukeun meungpeung ayeuna di dieu kota. Aduh, kumaha marni mah. Ya, sok imut ka abah abi mah. Cik mang menggalikeun bakiak. Eueuh, di dieu mah bakiak. Urang meuli sendal nya. Bakiak, da abah matara ngau sendal bakiak. Peranti katajuk. Gampang begitu mah. Ayo. Nyekalana sing bage bisa labuh. Aduh. Hei, matak ge. Nyekalana sing bage. Dup. Kia. Tah, gitu kan bage, mal hariwang labuh. Aduh, tinggal itu. Tuh, itu teh neon tuh. Itu lampu. Nya, sok sing pageuh. Jadi anak geus dibawa kunu jadi salakina bari jeung can dikawin ge. Gendah rasaan teh hutang punah. Kadangkala eta cenah anak dibawa jig teh teuing. Kolot mangan saukur ngaduakeun, mudah-mudahan sing salamet, sing dibere rejeki gede tohaga ngalah bisa nulung ka kolot. Model ayeuna kapan geus bisa tamulang tambak seutik-eutikeun. Ngaluk barkeun hutang pihutang sorangan. Beres pisan rasan teh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rampe sok kajero surungkeun we pantun ada tidak ditulakan. Wah, geuning Cep Dadang. Laras bah, Damang. Cageur ari awak mah ngan hate abah teh rada teu merean ieu teh. Kunaon bah, panyawa teh kana manah wae abah mah. Duka teuing di baheula abah mah lah. Eg calik inya Cep Dadang. Kumaha wartosna sepuh-sepuh Daramang salayana? Sae bah. Ge sakedapnya. Kieu geuningan ari eueuh nu ngabaturan teh urang nyenak cai heula sakedap anggur mah. Hayeuh. Ka mana mari ieu teh? Biasa sok norojol nyampeurkeun. Ah, sok Cep Dadang ari nyangaleut heula saaya-aya we. Kulub sampe di dieu mah teh aya nu aneh, bajidor we tah. Naon eta bajidor teh, Bah? Nya ngaranna eta teh ngaranna tipung bajidor di dieun kueh ku Abah teh disangrai. Nuhun atuh, Bah. Hei, kadinya ditampi. Ditampi, sok. Lumayan, gira. Lah. Tampi atuh, Bah? Oh, mangga. Segar. Ya. Sanes, Cep Dadang. Abah teh, gasik nampi enggal narima. Kuayana, Cep Dadang lurusuhan angkat ka dieu. Aya naon ieu teh? Ante, Bah. Yang amang, weh. Anu kahiji mah satos lami kitu teu patepang sareng kulawarga Abah di dieu. Tami nama Marni. Laras. Kieu ieu teh Cep Dadang. Abah teh prihatin atawa nyeri hate aya. Atau aya. Nah kumaha kitu, Bah? Ari prihatina sasat nama heueuh. Biasa dibaturan kudu jadi anak. Ayeuna mah eueuh. Oh, nah ka mana kitu? Geus aya meureunan 18 poe mah Marni teh dibawa nya ku picarogeunana. Dicana ku picarogeunana. Nya bugu. Ulah kirang-kirang hapunteuna we Cep Dadang. Ari ka Abah mah nyaritana teh moal lila cenah. Dupi aya pesan-pesanna naon panginten ka abdi? Eta ge nyarita ka Abah teh pangdugikeun cenah ka Cep Dadang. Yen manehanana teh erek luncat mulang. Luh, luncat mulang? Janten hartosna teh bade ieu bade nikah sareng itu anu nyanakna teh ya. Dupi nu nyanakna saha bae sareng urang mana? Ah. Ari nu mawana mah deukeut di Baledog Kaliwat di Ciduhan Labokot. Duh, sahanya. Cobi balakakeun we Bah, da abdi mah moal kuak kieu ari tos kieu kajadianana mah. Juragan aden kepo. Ya Allah. Si kepo. Anu laras nyarius teh, Bah? Abah teh kolot. Piraku mah kerek dianggap budak ololeho. Moal ngomong teu bener Abah mah Cep Dadang. Kuayana kitu abah teh neda agung cukup lumur jemar hampurana. Ari geus nakir kajadian anak kumaha. Ngan ari atohna abah teh boga hutang tadina teh. Ari gede mah henteu ngan saukur we. Kusabab ditatagih wae tungtung nama Den Cep Ahmad teh. Saha kepoh teh nyuhunkeun tanjakan. Ari tanjakan anak kumaha cenah bah? Ari tanjakan nama. Menta eta Pugu Marni abah teh bingung. Kusabab geus hadean jeung Cep Dadang anu sakitu lilana. Aduh. Nah tuh abah teh sares nyarios aduh gak sambetan mah. Ka abdi we nyarios pirak sabaraha abah teh gaduh sambetan teh. Dikeun karela eta. Nyeta tuh Cep Dadang susah ngomong lah. Abah teh nyadi carekan, nyadi teran-teran kue tangaran Ujang Aden kepoh teh. Padahal mah bah, nyarios padahal mah ka abdi ti kamari kene. Abdi teh deudeuh nyaah kamarni teh. Nah aya nakal ka dibikeun ka jelema kitu buaya. Lah, bingung puga bah ge. Tapi keun bae da ayeuna mah geus kieu kanyataanana. Lamun teh mah Cep Dadang kersa ngantosan urutna. Ari abdi teh dianggap naon bah? Padahal mah bah teh ulah kitu. Heug badami heula kumaha dena. Kapan abdi teh dinten teu oge sasatna mah geus hadean jeung Marni sababaraha lilana bah? Ulah lepat harti ye. Ulah nyarekan ka abah. Lah abah sudah nu salah. Hayo dibikeun ka jelema kitu. Kaos micen anak hayam we abah mah ka jelema teh. Memang lamun disebutkeun salah abahnya salah abah. Ngan sakali deui ti abah kersa ngantosan Cep Dadang da moal alami. Abdi teh rek dianggap naon ku abah teh? Erek dianggap jelema playboy, tukang ngahareukeun awewe. Teu tiasa abdi mah bah. Aduh. Sanajan nya ge pagawean ngan sokur ki abdi mambung, hayang ngajelemakeun ka Marni teh. Mah atuh datos kieu. Salah abah. Ari salahna. Nya na make dibikeun ka jelema kitu, abah gaduh hutang. Nyarita ka abdi. Erek dipangmayarkeun. Pangmayarkeun. Sabaraha hutang abah teh? 34 ribu. Alah, geuning gede. Jadi teu sanggup. Ari sanggup, nya sanggup bah. Dikumaha we carana mah dicicil? Nya eta bah ge tadina mah rek nyicil, ngan keukeuh manehna teh menta si Marni, nya dibikeun ku abah teh. Aih aih. Nah, abah bet janten nyeureun ka abdi. Bohongan we dinya make nyarekan ka abah. Lucu oge abah mah. Nu penting bah ayeuna mah abdi rek ieu we. Lamun engke Marni datang ka dieu, pangbejakeun Dadang ka dieu kitu. Kalayan Marni kudu nepungan ka Dadang. Naon hubunganana? Aih-aih itu abah can ngarti kene. Abdi teh aya hubungan jeung Marni teh, bah. Dasar kokolot begok. Aih-aih, nambet nyarekan ka abah. Nurus tunyum. Moal dibikeun heula anakna oge. Nah, atuh make kumaha nimikeun ka batur. Mas bah, balik ah. Pungkur? Lain baheula mah. Nya, geus wareg sagala rupa dicandak ku Akang ka kota. Wareg. Cekap. Anaya keneh pamundut hiji deui. Naon? Abi hoyong enggal-enggal diuihkeun ka abah. Aih aih. Kumaha? Sok rupa-rupa Marni mah. Yeuh. Kapan ieu teh geus jadi salaki Marni Akang teh? Tapi kan kami tikah. Bener geus sadi kawin. Kapan geus dipasrahkeun ku Bah Asik teh? Sasatna mutlak eukeur Akang. Aih aih. abdi teu satuju, abdi teu rido. Pokona mah sabang sana ayeuna. Abdi hayang enggal diwangsulkeun. Hayang enggal diwihkeun ka Abah. Karunya Abah sorangan cuang siang di imah. Kawas budak. Nama kenyebutkeun kawas budak. Yeuh, Marni. Bisi teu nyaho. Akang teh geus nyubadanan bapa maneh. Bah asik teh ku Akang teh geus disubadanan. Sagala rupana pakeanana duitna nepikeun ka hutang-hutang dilunasan. Tapi kan abdi teu kitu. Tapi kan abdi mah. Abdi mah lain jelema pidunya. Assalamualaikum. Juragan. Juragan. Duh, si Karsi datang tuh. Bukakeun lapan tojung. Isin abdi mah teu acan kenal. Daguan atuh di dieu. Nah, meni ngampleng ti lembur teh Karsi. Aduh, juragan abdi mah meni lieur ti lembur teh. Seueur pisan hama warang. Sok buru. Ayeuna aya itu tuh, aya juragan istri. Nu mana cing-cing ninga cing? Eh, meni asik. Nepangkeun juragan. Saha? Abdi anu jenengan Bi Karsi teh. Nepangkeun Murni. Larasnya bongkena jenenganana ge meni Murni, Marni, sae pisan. Marni Murni jenengan teh. Ari neneh mah Marni tapi sok disebut Murni. Nepangkeun juragan ah. Mudah-mudahan sing betah di desa Rang Ibi. Geus salah Karsi ka ditu heula tuh. Salinan pakaian kalah kalebut ngobrol. Sanes juragan sono atuh da. Aduh. Yuh. Atuh juragan banyak teu slami ngadudah sakeura abdi bakal pageyege. Ganeng, ari nyarita teh kumaha datang-datang geus ribut we. Aduh duka teuing teh daerah resep pisan. Aduh teh saya juragan. Geus, jungé ka ditu ka dapur heula sorangan. Baras beres sadiakeun dahareun. Mangga juragan ke, bibi ge kaleresan nyandak peuteuy, nyandak jahat. Lain jahat, jahat meureun. Tah eta jahat, nyandak sintrong, atuh kanggo juragan istri aya. Tespong. Naon? Tespong. Tespong meureun. Syukur ari bareng ngarti mah. Ari mah da kapungkur ge tos ngartos, cenah juragan tos aya hieur-hieur bareh gaduh. Bojo enggak. Bibi mah tos ngarti baheula ge juragan nu mata ayeuna nyayogikeun. Tespong. Hideuh. Gitu geus cetuk huis. Masih keneh we hayang kana. Hayang wae kenapa katah mah lalaki teh lah mesti geus cetuk huis ge. He, ge ka dinya lah mangpeung. Sok hayang seuri jadina teh. Peperiheun aing. Sajeun meunang jodoh. Kang Omod. Tukang puut. Tapi kajeun. Nah, anu penting mah aing mah asal suka, asal senang, asal suka, asal pada. Karsi. Buru atuh moal cai teh ka dieu teh. Teh, tadi nyarios tos aya juragan mah. Heuh, sadiakeun dina meja makan atuh kadinya ka merek dahar naon teh. Mangga juragan sing ganteng weh lah dirinya naha. Heh, geus sing jongjon. Bibi mah dina nyerangkeun ti katebihan. Waas. Nya, eta kuasa teh Gusti. Lagu. Gak cetuk hui. Aya bahan ribut isuk-isuk teh. Ngeunah sagala-galana. Buruk Karsih. Kumaha teh teh? Teu kabayang aya. Rek ditaong siang kemah. Keun. Bener aing geus nyaho padonganana belah kidul. Maafnya. Juragan aden kepo. Nikah deui kak, juragan istri Murni. Eh Murni, Marni. Putrana bah asik bebe. Duh, aik, aik. Ayang seri. Sabara dinten dia juragan. Kareke 18 poe. Nyanuhun deh, ari bibi mah ngiring sono. Ngiring betah bibi mah. Cok teka bayang, ari nu anyar panganten. Emut zaman bibi baheula, neneng. Ari emut mah kumaha. Nah, bibi mah baheula. Malaman pertama teh. Hei! Eta mah duka teuing. Ayana siga reong. Mimiti, mimiti, cikarase, karase. Karas kumaha handal di matu acana naon. Nikah gitu acan. Oh, tapi kan baik kade eta mah. Juragan kepo masuk. Hei, pala laur bibi mah. Eta emut bibi zaman baheula, geuning di bibitaan. Kapungkur zaman mimiti. Tepung yang manehna. Petingan pertama, aduh, ayah eta mah. Galaser lengananya ke indung suku. Hari terang. Galaser deui nyekel memuncangan. Naek deui. Kana naon? Kana bibi. Hari bibi waktu hari itu kumaha teh. Hey, bibi mah bareng nyeng-nyeng we. Hey, cek yang demi kikilan. Getek. Nya getek sate di lampaan gitu ku pamaget panamean. Eta mah naek deui. Kana cecek lok. Ngageleser lalauneun. Naek deui. Kana naon bi? Kana pingsan. Aduh, eta mah duka neneng. 5 jam. Naon 5 jam teh? Ya balas ku kitu we. Galaser deui tina ping-ping teh. Kaliwat ka bujang. Katulur. Si bibi mah nyarita teh nu lain-lain. Eh, laras ya mana neng? Eta mah barang mobil bade ngalangkung ka Gunung Sakembaran. Masya Allah, Akbar. Turun deui. Kana naon? Kana teh kokan. Tawantuna, neneng matak oge. Ari parantos kitu. Tukar teh bimurkeun kaingat bika ayeuna ge. Eta mah cek paribasa ruku padung rup kulemah oge. Moal pikeun ka poho, bibi mah nyaan. Ari tina cecek lokan. Naek neneng. Ei, eta mah duka teuing. Meuni hebat naekna teh. Kana pingping deui. Ari tina pingping. Naek, beras naek kana malungsur. Lungsur, lungsur naek, naek, naek. Tina pingping dah, neneng. Kana naon, bibi? Sok abdi masuk lewe, sok iya sok panasaran. Tina pingping teh neneng. Nah, atuh ada celemo teh. Kana naon celemo teh? Nah, hari selamote. Karena pepetaya. Ah, si Bibi mari nyari susu ke mana wae. Marni. Marni. Kah. Kandosan sedapnya di sahur. Mangga, mangga, neneng, mangga. Kayak orang teraskan itu terelekan. Ayo naon. Ih, kumaha tuh kalah kalau bal ngobrol. Susah tuh geus lebang ngobrol gitu mah. Atuh pirage ngobrol sakedap, sanang bikarti sono we atuh. Buahna me patepang. Sono tinggal sono, tapi ulah pikeun ka poho kada jadi salaki. Ngobrol naon dia teh? Henteu biasa we. Nyarioskeun soal di kampung. Teu naon. Ngan yeuh. Ari di dieu mah Marni ulah disaruakeun. Harkat derajat babu teh teu sarua jeung harkat derajat urang. Ulah sok dibere hate sok rogoh peujit. Tapi kan sifat jalmi mah teu aya anu luhung. Ceuk saha? Lamun juragan aden kepoh di dieu, sifatna jelema anu pang agung anu pang luhurna, anu ngawasa ieu daerah nepikeun ka disebutkeun sarua harkat derajat jeung babu. Tidak usah. Tetiasa mar. Akang mah geus leuwih ti sasaha di dieu mah. Geus moal aya nu ngungkulan deui. Tanah nu beulah kidul geus dibeuli kabeh ku Akang. Tanah nu beulah kaler geus dibeuli eta ge ku Akang. Ayeuna lajeng ka pasar bari ngagaleuh naon? Euy heuh, poho deui. Ayeuna mere ka pasar lain. Geus we tong ditahan si Karsi ku Marni we sorangan. Ngagaleuh naon atuh artos sakieu? Yeuh. Pamalikeun peda. Dua siki we tong lebat teuing. Peda dua siki. Beas 12 liter. Lajang? Daging weh 4 kilo. Lajang? Jeruk nipis 8. Lajang? Kecap 2 botol. Atas? Oh, gak sesak itulah. Nya, dah, urang ngirit aja nama. Lamun teu ngirit, urang teh bisi ngawa-wawa ting duit. Antukna urang mau aja di jelma benghar deui, percuma.